lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Engkau dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika. Termangu hatiku. Kau menggenggam ku menandangnya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati, bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika. Termangu kamu mana adanya. Oh gila, ini tak biasa. Tertegun hatiku. Kau menggenggam ku mana adanya. Hari ini mungkin minggu depan. Jika jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Dipanggil ibu sementara aku ayah. bertukar cerita. Indah lelap mata, lalu datang pagi, kau memasak, ku bekerja. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik. Sadar lirikku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar, meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang sejarah lara, sahajamu warnai duniaku. Terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untuk. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Maka terimalah diriku, meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup. Hidup tiada duka, hidup tiada lara. Miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini. Andai kau masih di sisiku dan masih menjadi milikku, ku akui tiada yang sepertimu. Cinta, meski kita telah berpisah dan akhiri semua cerita, masih sulit untuk terima ku katakan yang sebenarnya. Meski beribu bintang terangi hati, hanya kamu yang selalu ku nanti. Tanpa dirimu tiada berarti, kau takkan terganti. Meski kini dirimu entah di mana, dalam renungan ku selalu berdoa, jaga dirimu selalu di sana dan bahagia. Telah berpisah dan akhiri semua cerita, masih sulit untuk terima ku katakan yang sebenarnya. Hari ini mungkin minggu depan,